إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله. Masih kita dalam bab man jahada syai'an min al-asma was-sifat, tentang hukum orang yang mengingkari sesuatu dari asma'illahi wa sifatih, dari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, yakni dari adamil iman. Hukumnya adalah kufur barang siapa yang mengingkari nama dari nama-nama Allah atau mengingkari sifat dari sifat-sifat Allah, maka hukumnya kufur, bahkan dikatakan tidak beriman. Dan Allah menyatakan dengan kalimat yakfuruna birrahman wahum yakfuruna birrahman, mereka kafir terhadap Ar-Rahman. Allah sebutkan dengan kalimat kafir karena mereka mengingkari nama Ar-Rahman. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, kalau begitu berarti permasalahan adabil iman bil asma'i was sifat adalah amrun 'adzim. Bahwa perkara yang besar, perkara pengingkaran terhadap nama Allah dan sifat-sifatnya adalah perkara yang besar. Bukan perkara yang kecil, bukan perkara remeh, tapi perkara antara kufur wal iman, antara kekufuran dan keimanan. Dan sebagian mereka dari para mu'attilin, para penolak sifat, para penolak nama-nama Allah, beralasan bahwa apa yang mereka baca dari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya adalah perkara mutasyabihat. Kalau perkara mutasyabihat, samar-samar, maka kita patut untuk memaklumi perbedaan-perbedaan pemahaman dalam nama tersebut. Yani ada yang mengatakan yad itu adalah tangan, ada yang mengatakan yad itu kekuasaan, ada yang mengatakan yad itu begini dan begitu. Kita maklumi. Kita maklumi karena itu ayat mutasyabihat, katanya, yang samar-samar. Sehingga sebagian mereka berkata, bahkan yang lebih afdol adalah tidak menterjemahkannya. Nufawwidhul umur ilallahi ta'ala. Kita serahkan perkara ini pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khana fidin a'azakumullah. Berarti yang menyebabkan mereka yuhawwidhun ma'na asma'illahi wa sifatihi, mereka yang mentafwid nama Allah dan sifat-sifatnya, adalah karena menganggap itu mutasyabihat. Tidak bisa diterjemahkan, tidak bisa dipahami. Yang menolak, mereka berani karena menganggap itu mutasyabihat dan seterusnya. Maka kita dengarkan dari para ulama, sesungguhnya yang mana yang disebut mutasyabihat dan ayat yang mana yang disebut dengan muhkamat. Dzakara ma warada an ulama'i salafil mutasyabih. Disebutkan beberapa ucapan-ucapan yang diriwayatkan dari para ulama, ulama salaf fil mutasyabih, tentang masalah mutasyabihat. Qala fi durr manthur, berkata di dalam tafsir durr manthur, akhraj al-hakim wa sahahahu, An Ibn Mas'ud an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dikeluarkan oleh Hakim dan disahihkan oleh beliau dan wafaqad Dzahabi dan Imam Dzahabi menyepakatinya. Dari Ibn Mas'ud dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala kana al-kitabul awwal yanzilu min babin wahid ala harfin wahid. Bahwa kitab yang terdahulu turun dengan satu pintu dan satu huruf. Yani sama sejenis. Falazal al-Qur'anu min sab'ati abwab. Adapun Qur'an turun dari 7 pintu dan 7 huruf. Disebutkan diantaranya dalam Qur'an ada jenis zajr, ada amr, ada halal, ada haram, muhkam, mutasyabih, amthal. Ada 7 pintu, diantaranya datang dalam pintu zajr, pintu teguran. Ada pula yang datang dari pintu amr, perintah-perintah. Ada yang diturunkan dalam bentuk pemberitaan ini halal, ini haram. Ada pula yang turun ayat-ayat Al-Quran dalam bentuk muhkamat, ayat yang muhkam. Dan ada pula yang diturunkan dalam keadaan mutasyabih. Dalam keadaan tersamar maknanya. Wa amthal. Dan ada yang turun dari Allah SWT dalam bentuk amthal. Permisalan-permisalan. Wadaraballahu mathalan. Allah permisalkan dengan permisalan. Syajarah atau kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibah. Kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Ini permisalan. Dipermisalkan dengan pohon. Atau Allah permisalkan dengan nyamuk dan seterusnya. Ini amsal. Berarti ada 7 pintu Allah turunkan Al-Quran. Ada dalam bentuk teguran dan peringatan. Ada dalam bentuk perintah-perintah dan larangan-larangan. Ada dalam bentuk berita halal dan haram. Dan ada pula dalam bentuk muhkam dan mutasyabih. Dan ada permisalan-permisalan. Fahillu halalahu. Maka halalkanlah apa yang dihalalkan Quran. Waharrimu haramah. Dan haramkanlah apa yang diharamkan dalam Quran. Waf'alu ma umirtum bihi. Dan amalkanlah apa yang kalian diperintah dengannya. Wantahu amma nuhitum an. Dan berhentilah dari apa yang kalian telah dilarang. Wa'tabiru bi'amthalih. Dan ambillah pelajaran dari permisalan-permisalan. Fa'tabiru ya ulil albab. Ambillah pelajaran, wahai orang-orang yang memiliki pemandangan. Yakni memiliki pandangan-pandangan yang jeli. Ambillah pelajaran dari permisalan-permisalan yang Allah turunkan. Wa'amalu bimuhkamihi. Dan amalkanlah, terapkanlah ayat-ayat yang muhkamat. Wa aminu bimutasyabihihi. Dan berimanlah dengan apa yang tersamar atau mutasyabihat. Wa qulu amanna bihi kullun min 'indi rabbina. Dan pada perkara ayat-ayat yang mutasyabihat, ucapkanlah seperti ucapan para rasikhuna fil ilmi, seperti ucapan orang-orang yang dalam ilmunya, yang memiliki ilmu yang luas. Ucapkanlah seperti ucapan mereka, amanna bihi kullun min 'indi rabbina. Berarti di sini disebutkan aqal syai, paling sedikit ini ucapan para ulama. Kalau diperbincangkan tentang kesahihan hadisnya, apalagi kalau ternyata disahihkan oleh Imam Hakim dan wafaqahu Dzahabi dan disepakati oleh Dzahabi sebagaimana dalam Tahqiq al-Furayyan hafizahullah, maka ikhwan fillah na'azakumullah, maka di sini kita diajarkan dalam ucapan ini bahwa kita harus menyikapi Quran dengan 7 macam jenisnya. Kalau Al-Quran berbicara tentang berita halal dan haram, kita katakan halal dan haram sesuai dengan apa yang Allah katakan. Ahillu ma halalahu, au ahillu halalahu, wa harrimu haramah. Halalkanlah yang dihalalkannya, dan haramkanlah apa yang diharamkanlah. Kalau berupa perintah, apa sikap kita? Ya mentaati tentunya. Dan kalau ayat Al-Quran turun dalam bentuk larangan, tentunya kita berhenti dari apa yang dilarangnya. Bagaimana kalau turunnya dalam bentuk muhkamat? Maka tidak ada kata lain kecuali taati. Tunduk dengan ayat-ayat yang muhkam. Bagaimana kalau ternyata mutasyabih? mensikapi ayat-ayat mutasyabihat, qulu, ucapkanlah, amanna bihi kullun min 'indi rabbina, kami beriman dengannya, itu dari sisi Rabb kami. Ikhwani fillah, a'azakumullah, berarti di sini dalam ucapan pertama tentang sikap terhadap mutasyabihat, bahwa kita harus menyatakan kami beriman dengan ayat ini karena ini dari Allah. Walaupun maknanya dalam keadaan tidak bisa ditafsirkan atau tidak bisa diterangkan dengan secara rinci, tapi bisa dipahami secara global, zahir ayatnya yang diturunkan dalam bahasa Arab, maka cukup. Katakan amanna bihi kullun min 'indi rabbina. Wa akhraja 'Abdun ibn Humaid an Qatadah fi qawlihi ta'ala. Diriwayatkan atau dikeluarkan oleh Abdun ibn Humaid dari Qatadah, dia berbicara tentang ayat Allah, fa'amma alladhina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu. Adapun mereka-mereka yang dalam hatinya ada penyakit, mereka mencari-cari atau mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat. Qala, Qatadah berkata, yang dimaksud orang-orang yang fi qulubihim zaig adalah yani qaumun yang talabut ta'wil, kaum yang mencari takwil-takwil yang cocok. Karena mereka mencari takwil-takwil yang cocok, maka tidak mungkin mereka bisa bermain di ayat-ayat yang muhkamat. Maka mereka akan mencari ayat-ayat mutasyabihat. Fa aqtahu ta'wil, akhirnya mereka salah dalam menakwilkan. Wa asabul fitnah, dan justru mereka memasuki fitnah, terjatuh dalam fitnah. Wa talabu ma tashabaha minhu, mereka mencari ayat-ayat yang samar daripadanya. Fahalaku baina dhalik, maka mereka binasa di dalamnya. Wa akhraja 'Abdun ibn Humaid wa ibn Jarir wa ibn Abi Hatim an ibn Abbas. Dikeluarkan oleh 'Abdun ibn Humaid dan ibn Jarir dan juga ibn Abi Hatim dari ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, tentang ayat Allah yang menyebutkan ayatun muhkamat. Apa maknanya? Qala, kata ibn Abbas, minhunna qawluhu ta'ala qul ta'ala wa atlu ma harrama rabbukum. Termasuk yang muhkamat adalah apa yang Allah katakan, qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu auladakum min imlakin nahnu narzukukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan ila akhiril ayati tsalatsah, sampai akhir tiga ayat dalam surat Al-An'am ayat 151, 152 dan 153. Kata Ibn Abbas, ini ayat muhkamat. Ini yang disebut ayat-ayat yang muhkam, yang dikenal dengan al-wasaya al-ashr, wasiat yang 10. Karena dalam tiga ayat tadi terkandung 10 perintah dari Allah yang semuanya diakhiri dengan kalimat dzalikum wasakum bihi. Pada ayat yang 151 Allah katakan dzalikum wasakum bihi la'allakum taqilun. Demikian kami wasiatkan kepada kalian agar kalian paham. Pada ayat yang ke-152-nya Allah katakan dzalikum wasakum bihi la'allakum tadzakkarun. Demikianlah kami wasiatkan kepada kalian agar kalian mau mengambil pelajaran. Dan pada ayat yang ke-153 Allah katakan di akhirnya dzalikum wasakum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah kami wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Berakal, yatadzakkarun, mengambil pelajaran, dan kemudian bertakwa. Memahami, kemudian mengambil pelajaran, kemudian bertakwa. Dan selalu diakhiri dzalikum wasakum, sehingga dikenal oleh para ulama dengan wasiat yang 10. Ini ayat muhkamat yang tidak bisa diganggu-gugat, tidak bisa ditafsirkan kemanapun, karena maknanya sangat jelas gamblang, dan perintah-perintahnya sangat tegas. Jangan syirik. Jangan membunuh anak karena takut miskin. Jangan mendekati kefahisan, dosa-dosa, termasuk zina di dalamnya. Dan semua yang berkaitan dengan zina lebih sering disebut dengan fahisyah, yang tampak maupun yang tidak tampak. Jangan dekati harta anak yatim. Dan adil dalam menimbang, mengukur, menakar. Dan diperintahkan pula oleh Allah SWT untuk adil dalam berbicara. Idza qultum fa'dilu. Sampai diakhiri dengan kalimat, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Dan ini jalanku yang lurus. Ikutilah. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, tafsirnya sangat jelas. Membaca saja sudah langsung memahami apa yang diperintahkan. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, ayat ini kata Ibn Abbas termasuk contoh ayat-ayat muhkamat. Qala wa minhunna, dan diantara ayat muhkamat yang lainnya adalah wa qadha rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa ibn as-sabil. Allah sebutkan wa qadha rabbuka, Allah telah memutuskan bahwasanya kalian jangan beribadah kecuali kepada Allah, kecuali kepadanya, dan kemudian berbaktilah kepada kedua orang tua, kemudian tunaikanlah hak. Disebutkan hak-hak 10. 10 hak. Sehingga dikenal dengan ayat hukukul asyrah. Kalau yang tadi wasayil asyrah, ini ayat hukukul asyrah. 10 hak yang harus ditunaikan. Ya, ini haknya Allah SWT untuk tidak disekutukan dengan suatu apapun. Haknya orang tua untuk kita berbakti kepadanya. Kemudian haknya al-masakin, orang miskin, anak yatim, haknya tetangga, jar dzil qurba, tetangga yang dekat, tetangga yang jauh, kerabat, dan seluruhnya. Disebutkan 10 hak yang harus ditunaikan oleh seorang mukmin. Maka yang demikian, tidak ada tafsiran apapun, dan para ulama tidak ada perselisihan padanya, bahwa maknanya sangat jelas dan tegas, harus ditunaikan 10 hak tersebut. Dan dimulai dengan hak Allah, yaitu tauhid. Dan diiringi dengan hak orang tua, yaitu berbakti kepada keduanya. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, sama seperti wasayil asr, 10 wasiat, yang pertama diwasiatkan untuk tidak menyekutukan Allah, yang kedua diwasiatkan untuk berbakti pada kedua orang tua. Inilah, kata Ibn Abbas, contoh-contoh ayat yang muhkamat. Wa akhraja Ibn Jarir min tariq Abi Malik an Abi Salih an Ibn Abbas wa an Murrah an Ibn Mas'ud wa nas min as-sahabah. Diriwayatkan atau dikeluarkan oleh Ibn Jarir At-Tabari dari jalan Abi Malik, dari Abi Salih, dari Ibn Abbas, dan juga dari Murrah, dari Ibn Mas'ud, dan dari sekian para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Qalu, mereka para sahabat ini berkata, al-muhkamat an-nasikhat allati yu'mal bihinna. Ayat-ayat muhkamat adalah ayat-ayat yang merupakan ayat yang nasikh, yang memansuhkan, yang masih diamalkan. Wal mutasyabih, adapun mutasyabih adalah al-mansukhat. Yang mutasyabih adalah yang sudah mansukh. Khonifidina azakumullah, ayat Al-Quran. Allah katakan dengan kalimat manan sakh min ayatin au nunsiha na'ti bi khairin minha au mithliha. Apa yang kami mansuhkan, kata Allah, atau kami lupakan, maka kami akan datangkan yang lebih baik. Khairin minha au mithliha, apa yang seperti itu. Sehingga dengan ayat ini kita yakin dan beriman bahwa ada ayat-ayat yang mansukh. Apa maknanya mansukh? Terbatalkan hukumnya. Inilah yang dikatakan mutasyabihat oleh para sahabat, oleh Ibn Mas'ud, oleh Ibn Abbas, oleh Murrah, dan oleh sekian para sahabat menyatakan bahwa yang mutasyabihat adalah al-mansukhat. Mungkin orang-orang yang fi qulubihim marad, yang dalam hatinya ada penyakit, akan berkata, untuk apa? Kalau memang batal hukumnya, untuk apa kita baca? Untuk apa kita mendengarkan? Untuk apa kita? Kenapa kok ada dalam Quran? Padahal hukumnya enggak kepake. Nyesek-nyeseki Quran dan seterusnya. Haula balun. Mereka yang berkata seperti itu adalah orang-orang sesat. Fi qulubihim zayg. Dalam hatinya ada penyakit. Tetapi orang beriman akan berkata, amanna bihi kullun min inda rabbina. Aku beriman dengan ayat ini adalah ayat Allah. Walaupun sudah mansukh hukumnya, walaupun sudah terbatalkan hukumnya, tapi kita beriman bahwa ini ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia, dan ini pernah diturunkan dan pernah dipakai hukumnya, dan kemudian dibatalkan oleh Allah, kami beriman dengannya. Khonibidin a'azakumullah, berarti semua ayat-ayat yang tidak dimansuhkan disebut muhkamat. Sedangkan yang mansuh disebut mutasyabihat. Wa akhraja abdun ibni Humaid wa ibn Jarir wa ibn Abi Hatim an Ishaq ibn Suwaid an Yahya ibn Ya'mur wa Aba Fakhitah. Diriwayatkan bahwa Yahya ibn Ya'mur dan Aba Fakhitah taraja'a, bermuraja'ah, mempelajari berdua tentang ayat Allah, hunna ummul kitab. Bahwa muhkamat itu adalah induk kitab. Maka kata Abu Fakhitah, hunna fawatihus suwar minha yustakhraj al-Quran. Alif lam mim dalikal kitab. Minha istukhrijatul baqarah. Alif lam mim Allahu la ilaha illa hu. Minha istukhrijat Ali Imran. Wa qala Yahya, hunna allati fihinna al-fara'id wal-amr wal-nahi wal-halal wal-haram wal-hudud wa'imaduddin. Dikatakan oleh Abu Fakhitah, yang dimaksud induk kitab adalah pembukaan surat-surat. Justru kalimat-kalimat alif, lam, dan mim dikatakan sebagai muhkamat, yang dikatakan induk kitab. Minha yustakhrajul Quran, karena dari situlah dikeluarkannya Al-Quran, atau dimulailah Al-Quran. Dimulai dengan alif, lam, mim. Dan dimulai dari situ pula surat Al-Baqarah. Alif, lam, mim, dalikal kitabu la raiba fih. Dan dari sana pula dimulai surat Ali Imran. Alif, lam, mim, Allahu la ilaha illa hu. Maka berkata Yahya, hunna, yang dimaksud muhkamat, adalah allati fihinna al-fara'id. Yang dimaksud dengan muhkamat adalah ayat-ayat yang dibahas di dalamnya fara'id. Wal-amr wal-nahi, perintah dan larangan, itu muhkamat. Wal-halal wal-haram, yang menyebutkan halal dan haram, itu muhkamat. Wal-hudud, dan hukum-hukum had, dan semua tonggak-tonggak agama, dasar-dasar agama yang disebutkan dalam Quran, maka itu adalah muhkamat. Khonifidin a'azakumullah, kita lihat pendapat-pendapat dari para sahabat, dari para ulama, dari para tabi'in, bahwa mereka dalam keadaan membahas tentang muhkamat dan mutasyabihat, dan belum ada dari mereka yang mengatakan bahwa ayat sifat adalah mutasyabihat. Belum ada. Kita lanjutkan. Wa akhraja Ibnu Jarir an Muhammad ibn Ja'far ibn Zubair qala al-muhkamat fihinna hujjatul Rabb wa ismatul ibad. Kata beliau, kata Muhammad ibn Ja'far ibn Zubair, dia berkata yang dimaksud dengan ayat-ayat muhkamat adalah ayat yang merupakan hujjatul Rabb, hujjah Allah yang ditegakkan. Wa ismatul ibad, dan yang menjaga, melindungi para hamba. Wa daf'ul khusumil batil, yang menolak semua serangan orang-orang batil. Yaitu tuduhan-tuduhan khusum, pertikaian-pertikaian dari orang batil, penentangan-penentangan dari kaum yang batil, ini semuanya terbantah oleh ayat-ayat muhkamat. Jadi ayat muhkamat adalah ayat yang hujjah, yang tegas dari Allah SWT, dan yang melindungi para hamba dari kesesatan, dan yang daf'ul khusumi wal batil, yang bisa menolak seluruh penentangan-penentangan dan kebatilan-kebatilan. Laisa fiha tasrifun wala tahrif, yang di dalamnya tidak mungkin ada tasrif. Tasrif itu dibelokkan maknanya. Tidak bisa. Surrifa atau surrifat ila ma'nan akhar, tidak mungkin akan dipalingkan kepada makna lain. Ini makna laisa fiha tasrif, tidak bisa dipalingkan ke sana kemari. Wala tahrif, tidak bisa pula ditahrif. Amma wudi'at 'alaih, apa yang sudah diturunkan oleh Allah tidak bisa dipalingkan, tidak bisa ditakwilkan, enggak bisa diselewengkan maknanya kepada makna lain, karena sudah teramat tegas dan jelas. Ini al-muhkamat. Kalau begitu apa yang mutasyabihat? Wa ukhra mutasyabihat, yani fi sidqi, dalam pembenaran. Kenapa demikian? Lahunna tasrif, karena padanya ada sarf. Bisa surrifat ila ma'nan akhar, bisa ditarik pada makna lain. Wa tahrif wa ta'wil, dan bisa ditahrifkan, bisa ditakwilkan, bisa diselewengkan maknanya kepada sekian makna. Ini dikatakan mutasyabihat. Ikhwan fillah na'azakumullah, ini pun bertingkat-tingkat. Ada yang bisa ditakwilkan kepada makna lain, tapi jelas kalau itu salah. Ada yang tidak jelas kalau itu salah. Ada yang sangat samar dan seterusnya. Kita contohkan yang paling awal, yang sungguhnya memiliki makna lain, tetapi sangat jelas batilnya. Seperti Allah sebutkan dalam Al-Quran, an burika man finnar. Semoga diberkahi orang yang di dalam neraka. Kira-kira benar apa salah tafsir seperti itu? An-nar di situ apa maknanya? Bisa api, bisa api neraka. Sekian kalimat kita sebutkan nar, nar, nar adalah neraka. Tapi pada ayat itu, afwan, jangan sembarangan kalian menafsirkan. Lihat ayat sebelumnya, mengisahkan tentang Nabi Musa alaihissalam yang melihat api dan mengatakan kepada istrinya, umkuthu, umkuthi, tunggu di sini. Inni anastu nara, aku melihat api, aku akan bisa mengambil cahaya untukmu atau bisa aku mendapatkan berita dari sana. Maka ditinggal istrinya, mendatangnya api tersebut. Kemudian Allah sebutkan, Allah beritakan, anburi kaman finnar, semoga diberkahi orang yang di dekat api tadi. Musa alaihissalam dan sekitarnya, karena itu adalah bumi atau bukit yang diberkahi, yang muqaddas, yang disebut Tuwa atau Bukit Tursina. Ini bukit yang mulia, Bukit Tuwa. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, apa makna nar? Tentunya bukan neraka. Tetapi kalau di hadapan orang-orang yang bodoh, ini bisa jadi samar. Bisa jadi mutasyabihat. Man burika finnar. Diberkahi orang di neraka. Gak masuk di akal. Gak mungkin. Jelas batilnya. Gak mungkinlah neraka. Bagaimana mungkin orang yang di neraka diberkahi? Berarti jelas maknanya bukan seperti itu. Maknanya api. Api di dunia. Yani kisah tentang orang yang mendatangi api tersebut. Yaitu Nabi Musa alaihissalam. Yang diberkahi. An burika man finnar. Ikhwan fillah na'azakumullah, dan yang sejenis ini ada yang lebih samar, lebih samar, lebih samar, tergantung dengan orang yang membacanya dan keilmuannya. Bagi orang-orang yang bodoh dan terlalu awam, mungkin yang tadi saja sudah cukup sebagai mutasyabihat bagi dia. Bagaimana ini? Tentunya kalau dia baca ayat muhkamat, dia akan mengatakan tidak mungkin neraka. Karena orang yang neraka itu adalah orang yang diazab oleh Allah. Orang yang tidak diberkahi, orang yang tidak dirahmati, dan seterusnya. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, dia akan bisa memahami. Tetapi di sana ada yang lebih samar dari itu. Ada yang lebih samar dari itu. Dan ada yang diikhtilafkan oleh para ulama sampai hari ini. Seperti quru, yang bisa bermakna tuhur, dan bisa bermakna haid. Thalathat quru. Berarti, thalathat qur, kalimat qur, itu bisa bermakna haid, bisa bermakna suci dari haid. Dua yang berlawanan. Berarti kalau salah satu quru, tiga kali suci atau tiga kali haid? Walaupun sebagian ulama merajihkan tiga kali suci dengan hadis-hadis yang menjelaskannya, tetapi kalimat tersebut memang memiliki dua makna. Sehingga ikhwan fillah na'azakumullah, dikatakan di sini, dinukilkan oleh Ibn Jarir, dari Muhammad ibn Ja'far ibn Zubair, bahwasanya yang mutasyafihat adalah yang memiliki takwilan-takwilan lain atau bisa ditasrif, bisa diselewengkan maknanya kepada makna lain. Wattalallahu bihinnal ibad. Dan Allah bukan tidak tahu yang demikian. Allah Maha tahu. Allah 'allamul ghuyub. Allah Maha mengetahui yang gaib, bahwa ayat ini bisa ditakwilkan oleh orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit. Allah tahu dan sengaja untuk Allah uji hamba-hambanya. Allah uji sengaja dengan ayat-ayat yang muhkamat. Ujiannya di mana? Karena ayat muhkam tidak bisa diselewengkan pada makna lain, maka ujiannya mengamalkan atau tidak. Diuji dengan ayat muhkamat, hal ya'mal au la ya'mal. Sedangkan diuji dengan ayat-ayat mutasyabihat, hal yafhamunaha bima uhkimat au yafhamunaha bihawahum. Apakah mereka memahami ayat-ayat mutasyabihat dengan ayat-ayat yang muhkamat, yang dicocokkan dengan ayat muhkamat, atau mereka bermain-main di sana sesuai dengan hawa nafsunya? Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yani ibtalallahu bihinnal ibad. Allah menguji hamba-hambanya dengan ayat-ayat mutasyabihat. Kama btalahum bil halal wal haram. Sebagaimana Allah uji manusia dengan halal dan haram, apakah mereka mencocokinya atau menyelisihinya? La yusrifna ilal batil. Tidak mungkin dipalingkan maknanya kepada yang batil. Wa la yuharrifuna anil haq. Dan tidak mungkin mereka menyelewengkannya dari kebenaran. Karena ayatnya sangat jelas. Mau ditafsirkan apa kalimat Allah tushriku bihi syai'an. Jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jelas. Tidak mungkin akan ada orang yang mengatakan boleh syirik kalau begini, kalau begitu. Tidak mungkin. Karena ayatnya sangat muhkamat. Tidak bisa ditakwilkan oleh mereka maksudnya jangan mensekutukan itu begini. Tidak bisa. Sangat gamblang dan jelas. Apalagi Allah katakan, فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرٍ. تَدْعُوا maknanya menyeru dan juga bermakna doa. Jangan berdoa dan jangan menyeru kepada Tuhan lain. Maka jelas, yang namanya meminta kepada selain Allah, maka itu adalah syirik. Artinya berdoa. Berdoa pada selain Allah adalah syirik. Ini sangat jelas. Ini muhkam. Sangat gamblang dan sangat jelas. Berarti la yusrifna ilal batil wa la yuharrifna anil haq. Tidak bisa diselewengkan kepada batil dan tidak bisa ditarik dari kebenaran. Maka maknanya yang muhkamat sangat jelas. Di mana ujiannya berarti? Ujiannya apakah mereka mau tunduk atau tidak mau tunduk. Sedangkan pada ayat mutasyabihat diujinya apakah mereka mau memahami dengan benar sesuai dengan apa yang dikatakan dalam muhkamat atau mereka memahaminya sesuai dengan hawa nafsu. Allah sebutkan, ammal ladina fi qulubihim marad, adapun yang dalam hatinya ada zaig, fi qulubihim zaig, fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'at ta'wili. Adapun mereka mencari ayat-ayat yang mutasyabihat untuk cari fitnah, untuk cari ta'wil. Adapun orang-orang yang rasikhuna fil ilmi, Allah katakan mereka yaqulun amanna bihi kullun min 'indi rabbina, kami beriman dengannya karena ini dari sisi Rabb kami. Wa akhraja Ibnu Abi Hatim an Muqatil Ibnu Hayyan. Dinukil oleh Ibnu Abi Hatim dari Muqatil Ibnu Hayyan. Dia berkata, "Hunna ummul kitab li'annahu laysa min ahli dinin la yarda bihinna." Kenapa dikatakan induk kitab? Yani ayat-ayat yang muhkamat disebut dengan induk kitab. Mengapa disebut induk dari kitab? Karena laisa min ahli dinin la yardha bihinna, tidak ada orang yang beragama yang memiliki atau berpegang dengan agama ini yang tidak ridho dengan ayat itu. Tidak ada. Sepakat semuanya ridho dengan ayat ini dan tidak bisa mereka memalingkan pada makna lain. Yani kalau kita lihat ahlul bid'ah, kelompok-kelompok sesat dan semua kaum-kaum yang menyimpang dari jalan ahlus sunnah, kita lihat apakah mereka berdalil dengan muhkamat dalam kesesatannya atau dengan mutasyabihat. Selalu dengan mutasyabihat. Dan kalau mereka dalam keadaan menolak, apakah menolak yang muhkamat atau menolak ayat yang mutasyabihat? Selalu yang mutasyabihat. Kalau yang muhkamat enggak bisa mereka tolak. Tidak bisa mereka tolak. Bagaimana dengan ayat ini? Wala tusyriku bihi syai'an. Oh ya, tentunya kita enggak boleh syirik. Padahal mereka kuburiyun, penyembah kubur. Tetap mengatakan, ya memang tidak boleh syirik. Tapi kan dalam ayat mutasyabihat yang ini, sebutkan oleh mereka. Dalil. Bukankah bermainnya di ayat mutasyabihat. Adapun ayat muhkamat, mereka tidak mungkin bisa mengingkarinya. Karena kalau mengingkarinya, kafirnya telah jelas. Gamblang. Tapi kalau ayat mutasyabihat ketika diingkari oleh mereka, apakah mereka kafir atau tidak kafir? Mereka mengatakan bahwa saya bukan menolak makna yang itu. Saya menolak makna yang ini. Saya menerima makna ini dan tidak menerima makna yang itu. Bingung toh? Tidak bisa dikafirkan secara tegas. Barang siapa mengatakan syirik itu boleh, maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Tetapi kalau orang yang berkata bahwa ayat ini yadullah maksudnya, atau kalimat yang lain yang mereka tafsirkan, maksudnya adalah bukan seperti itu, tapi seperti ini. Mereka bisa. Khanifidina azakumullah. Dan mereka menganggap bahwa ayat-ayat itu dianggap mutasyabihat oleh mereka. Padahal ayat-ayat sifat pun sebagian besar, bahkan hampir semuanya muhkamat. Tidak bisa mereka menakwilkan kecuali beberapa saja. Sebab dalam bahasa Arab, kalau dikatakan wa kallamallahu Musa taklima, itu bisa ditakwilkan oleh mereka dengan merubah harokatnya, bisa ditahrif maksud saya, bisa ditahrif harokatnya, wa kallamallaha Musa taklima, dan mengajak bicara Allah Musa, berarti yang berbicara Musa, Allah tidak berbicara. Tapi kata Imam Ahmad, coba bagaimana dengan ayat ini, wa kallamahu rabbuh, enggak bisa ditakwilkan sama sekali, muhkam kallamahu rabbuh wa kallamahu rabbuh. Silakan takwilkan, wahai para penolak-penolak sifat, bagaimana tafsir ditakwilkannya oleh mereka, wa kallamahu rabbuh, apa kamu diganti wa kallamahu rabbah, akan ditertawakan oleh orang-orang Arab. Wa kallamahu rabbah, bagaimana mungkin ada dhamir nasab tapi dalam keadaan terpisah, atau ada kalimat di sini pelaku dalam keadaan nempel dengan fi'ilnya. Hu ini kan kepada Musa. Apakah mungkin jadi fa'il? Aftun, aftuni, fatwakan pada kami, bisakah dia jadi fa'il? Domir ini, domir hu, wa kallama hu, hu jadi domir, apa jadi fa'il? Ini fa'il, kuaku. Ditertawakan oleh orang Arab. Jadi, Allah itu berbicara kepada hu. Atau dikatakan dia jadi Musa berbicara kepada Rabbah. Mungkin apa enggak mungkin? Hah? Secara nahu? Enggak mungkin. Mustahil. Wa kallamahu Rabbah. Rusak bahasa Arab. Dan itu mereka tahu. Sehingga mereka tidak bermain di sini. Tapi bermain di sana. Wa kallamallahu wa kallamallaha Musa taklima. Padahal aslinya wa kallamallahu Musa taklima. Maka kata Imam Ahmad, silakan. Apa ucapan kalian tentang ayat ini? Wa kallamahu rabbu fabuhital ladzi kafar. Maka diamlah orang-orang kafir tersebut. Ini orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah adalah orang-orang kafir. Ahlul dalal. Maka diamlah orang-orang yang menolak sifat tadi, tidak bisa membantah apapun. Mereka tidak bisa mengingkari ayat-ayat yang muhkamat. Dan mereka bisa bermain di ayat-ayat yang mutasyabihat. Sehingga tidak bisa dikatakan bahwa seluruh ayat-ayat sifat adalah mutasyabihat. Tidak. Sekian banyak ayat-ayat sifat muhkam. Sangat jelas dan muhkamat. Ikhwan ibn a'azakumullah. Dikatakan di sini, wa akhraja Ibn Abi Hatim an Muqatil ibn Hayyan, hunna umul kitab, dikatakan induk kitab, karena ayat-ayat muhkam itu tidak bisa diingkari oleh ahlu dinin, oleh orang yang beragama. Wa ukhra mutasyabihat, sedangkan yang mutasyabihat, yakni fima balagana, alif lam mim, alif lam sad, wa alif lam ra. Bahwa yang disebut mutasyabihat, seperti alif lam mim, alif lam sad, dan alif lam ra, dan seterusnya. Berbeda dengan pendapat yang tadi di awal-awal. Menunjukkan ada ikhtilaf memang. Tetapi dengan ikhtilaf yang ada pada ulama, apakah ada dari mereka yang mengatakan bahwa mutasyabihat itu seluruhnya adalah asma dan sifat, atau asma dan sifat seluruhnya adalah mutasyabihat? Tidak ada. Qultu, saya katakan, kata Syekh Abdul Rahman Al-Syekh, wa laysa fi hadhil athar wa nahwiha ma yush'ir bi anna asma'illahi ta'ala wa sifatiha wa sifatihi min al-mutasyabih. Bahwasanya tidak ada dalam athar ini dan yang sejenisnya apa yang mengisyaratkan bahwa nama-nama Allah dan sifat-sifatnya adalah ayat-ayat mutasyabihat. Tidak ada. Tidak ada ma yush'ir bi anna asma'illahi ta'ala wa sifatihi min al-mutasyabih. Wa maqala an-nufah, ada pun yang dikatakan oleh para penolak sifat, min annaha minal mutasyabih, bahwa itu ayat mutasyabihat, da'wa bila burhan, itu adalah ucapan tanpa bukti. Bagaimana mungkin dikatakan bahwa ayat-ayat sifat adalah ayat-ayat mutasyabihat? Kemudian setelah mutasyabihat, mereka katakan berarti kita serahkan maknanya pada Allah, tidak perlu diterjemahkan, atau berarti kita boleh menafsirkannya ke sana dan kemari. Walaupun kalau benar mutasyabihat, apakah boleh ditakwilkan sesuai dengan hawa nafsu? Tidak boleh. Atau ditakwilkan dengan sesuatu yang tidak pasti. Kalau Allah sebutkan yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Atau khalaqtu biyadai, aku ciptakan Adam dengan kedua tanganku, kata Allah. Maka kalau zahirnya jelas yad, maknanya adalah tangan Allah. Itu jelas, zahir, dan kita punya hujjah. Kita mengucapkan lafadznya persis seperti lafadz ayat. Yadullah. Kenapa? Apa salahnya? Kita menyatakan tangan Allah sebagaimana Allah menyatakan tangannya. Tetapi kalau ditakwilkan, kekuasaan, kudrah, pasti atau tidak pasti? Ada yang mengatakan bukan kudrah, tetapi kuwah. Pasti apa enggak pasti? Masih ada pendapat lain, bukan kuwah. Bisa jadi makna yad itu adalah atau pemberian. Karena dalam bahasa Arab, kalau dikatakan hada min yadih, itu dikatakan dari pemberiannya. Oh mungkin, kalau sekian mungkin. Berarti mana yang mutasyabihat? Ini yang mutasyabihat, enggak ada yang pasti. Tetapi yad secara zahir adalah muhkam. Tidak mungkin salah, karena Allah yang menurunkannya dengan kalimat yad. Iya kan? Yang muhkam ini, yang ini mutasyabihat. Mungkin, mungkin, mungkin, mungkin, mungkin. Maka sekian banyak kemungkinan berarti tidak jelas. Tetapi kalau yad yang diturunkan oleh Allah min fawqi sab'i samawat ala nabiyhi wa rasulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bihadzal lafaz yad, dan mereka orang-orang Arab menyebutkan dengan kalimat yad, dan para sahabat menyatakan dengan kalimat yad, dan para tabi'in juga mengatakan yad, yadullah, yadullah, selesai. Maka mereka memahaminya dengan zahir ayat ini, dan itulah yang muhkam. Seperti apa tangannya? Wallahu ta'ala alam. Kita katakan bahwasanya kita menyatakan seperti rasikhuna fil ilmi. Amanna bihi kullun min indi rabbina. Karena dari Allah kita beriman dengan apa yang Allah katakan dengan lafadznya. Ini semua dalam keadaan tidak pasti. Yang tidak pasti tinggalkan. Da'ma yaribuk ila mala yaribuk. Tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukan kamu. Khonifirin a'azakumullah, demikian menyikapi ayat-ayat yang bercerita tentang sifat-sifat Allah, memberitakan tentang nama-nama Allah, dan seterusnya. Walamma sami'at Quraisyun Rasulullah SAW yadkuru Ar-Rahman ankaru dhalik. Fa'anzalallahu fihim wahum yakfuruna bir-Rahman. Berkata musannif bahwa ketika Quraisy mendengar ucapan Rasulullah menyebut Ar-Rahman, Ya Rahman, Ya Rahim, maka orang-orang Quraisy mengingkarinya. Dan menurunkan tentang mereka, wahum yakfuruna bir-Rahman, dan mereka kafir terhadap Ar-Rahman. Dalam surat Ra'ad ayat 30. Ya'ani, diriwayatkan oleh Ibn Jarir dari Qatadah, kalimat wahum yakfuruna bir-Rahman adalah disebutkan kepada kami bahwa Nabi SAW ketika terjadi Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, hina salaha Quraisyan, ketika mengadakan suluh, salaha, ketika mengadakan perjanjian damai dengan Quraisy, ditulis di sana dalam teks perjanjiannya. Hada ma salaha alaihi Muhammadun Rasulullah SAW, bahwa ini adalah apa yang disepakati perjanjian ini atas dari pihak Nabi Muhammad SAW, disebut Rasulullah SAW. Maka kaum musyrikin menolak. Qalu, mereka berkata, lain kunta Rasulullah thumma qatalnak laqad zalamnak. Kalau engkau betul-betul Rasul dan kami memerangi kamu, berarti kami orang-orang zalim. Kami memerangi kamu karena kami tidak yakin kamu Rasul, katanya. Hapus kalimat Rasulullah. Walakin iktub hadha ma salaha alaihi Muhammad ibn Abdillah. Tulislah, ini perjanjian antara Muhammad bin Abdullah, kata dia, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Faqala ashabu Rasulullah sallam, maka sahabat-sahabat Rasulullah berkata, Ya Rasulullah, da'na nuqatilhum, Ya Rasulullah, biarkan kami perangi mereka. Rasulullah bersabda, la, jangan. Uktubu kama yuridun, tulislah seperti apa yang mereka mau. Maka ditulis, hadha ma salaha dan Muhammadin ibni Abdullah wa Tufail ibni Amr. Kemudian ditulis lagi setelah itu, Bismillahirrahmanirrahim. Maka mereka mengingkari lagi. Kata musyrikin, Amma ar-Rahman la na'rifuhu. Adapun kalimat Rahman kami tidak kenal. Kami tidak tahu apa itu Rahman. Wa kana ahlul jahiliyah yaktubuna bismikallahum. Dan penduduk jahiliyah ketika itu kalau menyebut bismillah hanya kalimat bismillah bismikallahum dengan nama Allah, begitu saja. Dengan namamu ya Allah, begitu saja. Faqala ashabuhu, maka sahabat-sahabat Rasulullah berkata, ya Rasulullah, da'na nuqatilhum, biarkan kami perangi mereka. Nabi berkata lagi, la, jangan. Walakin iktub kama yuridun, tapi tulislah seperti apa yang mereka mau. Maka ditulis bismikallahum. Khana bin a'azakumullah, maka di sini Allah sebutkan mereka orang kafir. Wahum yakfuruna birrahman, kata Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang mengingkari Allah yang Maha Rahman, mengingkari nama dari nama-nama Allah yang Maha Rahman, walaupun mereka kenal Allah. Walaupun mereka tahu yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah, walaupun mereka tahu yang berkuasa di seluruh alam ini adalah Allah, tetapi ketika mereka mengingkari nama Rahman, Allah sebutkan wahum yakfuruna birrahman. Mereka kafir mengingkari nama Ar-Rahman. Ikhwan ibn a'azakumullah, dan dalam sulh Hudaybiyah ini banyak pelajaran yang diambil yang berkaitan dengan masalah-masalah lain, bukan masalah asma dan sifat, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam perjanjian tersebut membiarkan dihapus kalimat Rasulullah dalam perjanjian itu, dan dihapus sifat Ar-Rahman yang mereka tidak setuju dan tidak kenal katanya, karena mereka orang kafir. Karena perjanjian ini di antara muslimin dengan orang-orang kafir, maka ketika mereka tidak menginginkan, dan kita dalam keadaan beriman dengan nama Ar-Rahman, dan kita beriman pula dengan nama Allah, sehingga dengan nama Allah yang disepakati oleh muslimin dan orang-orang kafir tersebut, tidak mengapa. Bismikallahum, silakan. Itu nama Allah, sama saja. Sehingga ketika Allah perintahkan untuk berbicara dengan orang-orang Nasrani, juga kalimatnya demikian. Bahwasanya marilah kemari. Ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Marilah kemari kepada kalimat yang sama. Kalimat yang kamu tahu, kami tahu. Kamu beriman, kami beriman. Yaitu Allah SWT. Bukankah kalian kenal Tuhan Allah? Kami pun kenal Allah, yang tentu yang dimaksud sama, yaitu Allah pencipta langit dan bumi. Maka bagaimana kalau kalian dan kita sepakat untuk beribadah kepada Allah dan tidak beribadah pada yang lain, untuk tunduk kepada Allah, sujud ruku kepada Allah, taat kepada Allah dan tidak kepada yang lain. Ternyata orang Nasrani menolak, tetap mereka ingin untuk menyembah pendeta-pendetanya, beribadah kepada pendeta-pendetanya. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, sedangkan yang demikian adalah perjanjian untuk tidak berperang. Maka ditulis di situ dengan nama bismikallahum. Maka sama saja dengan nama Allah. Yang mereka pun kenal Allah. Nah, dan yang kedua, kalimat Rasulullah. Walaupun dicabut, Rasulullah tetap Rasul. Walaupun dicabut dalam perjanjian itu nama Rasulullah, bukan berarti Rasulullah SAW mengundurkan diri dari kerasulan. Ini makna yang batil. Kalau dikatakan berarti Rasulullah mengundurkan diri dari kerasulan, kok dihapus kalimat Rasulullah? Tidak. Dan ini pelajarannya, bisa kita dapatkan pelajaran ini dan bisa diterapkan ketika kita membahas tentang fitnah di zaman Khawarij dan Ali bin Abi Thalib. Khawarij mengingkari Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Engkau mau mengatakan bahwa aku bukan Amirul Mukminin ketika membuat perjanjian antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib? Disebutkan di sana antara Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Kemudian kata mereka, kalau kamu sudah Amirul Mukminin, kami pun tidak akan membicarakan masalah ini dengan kamu dan tidak akan bikin perjanjian ini. Tulis dari Ali bin Abi Thalib. Maka dihapus nama Amirul Mukminin. Mereka marah. Orang-orang Khawarij marah besar dengan ini. Kata Ali, kenapa kalian marah? Sungguh aku hadir ketika itu dan aku yang menghapusnya disuruh oleh Rasulullah SAW. Ini khana bin a'azakumullah, menunjukkan kalau Ali sangat faqih, mengerti kasus ini dan penerapannya di zaman fitnah, bahwa itu tidak mengapa. kalau sudah dia Amirul Mukminin yang dibaiat oleh sekian orang, tetap Amirul Mukminin walaupun dihapus dalam perjanjian tadi kalimat Amirul Mukminin. Ikhwan fillah na'azakumullah. Wa rawa ayatan an Mujahid qala qawluhu kadzalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qablihi umamun litatluwa 'alaihim alladhi awhayna ilayka wa hum yakfuruna birrahman qul huwa rabbi la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa ilayhi matab. Dalam surat Ar-Ra'd disebutkan secara lengkap ayatnya, diawali dengan kalimat kadzalika arsalnak fi ummatin qad khalat min qabliha umamun, demikian kami utus engkau pada satu umat yang sebelumnya telah lewat umat-umat yang lalu, agar engkau membacakan pada mereka apa yang kami wahyukan kepadamu. Dan yani semua yang diwahyukan termasuk sifat-sifat dan nama-nama Allah SWT. Wahum yakfuruna birrahman. Dan mereka mengingkari ar-Rahman. Yani mahmakan. Bagaimanapun mereka mengingkari ar-Rahman, tetaplah sampaikan pada mereka wahyu-wahyu dari Allah. Qul, katakan. Huwa rabbi la ilaha illa hu. Katakan ar-Rahman itu adalah Rabbi. Rabku yang tidak ada ilah kecuali dia. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Kepadanya aku bertawakal dan kepadanya akan kembali. Atau kepadanya kita bertaubat. Kata Mujahid, hadza ma kataba alaihi Rasulullah SAW. Ayat ini berbicara tentang kisah apa yang ditulis dalam perjanjian antara Rasulullah SAW dengan Quraisy di dalam perjanjian Hudaybiyah. Ketika ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Mereka berkata, la naktub ar-Rahman. Kami tidak mau menulis ar-Rahman. Wala nadri mar-Rahman. Dan kami tidak kenal apa itu Rahman. Wala naktub illa bismikallahum. Dan kami tidak akan menulis kecuali kalimat bismikallahum. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wahum yakfuruna bir-Rahman. Maka Allah katakan tentang mereka, bahwa mereka mengingkari ar-Rahman. Waruya ayadan an Ibn Abbasin radhiyallahu anhuma qala, kana Rasulullah SAW yad'u sajidan. Ketika Rasulullah SAW berdoa dalam keadaan sujud, Rasulullah SAW menyebutkan kalimat, ya Rahman, ya Rahim. Maka musyrikin ketika mendengar kalimat itu, mereka berkata, hadza yaz'um annahu yad'u wahidan. Lihatlah orang ini, yang katanya mengaku beribadah kepada satu Tuhan. Ternyata dia menyeru, matna wa matna. Mereka menyeru, atau dia berdoa kepada dua dan dua, atau dua, dua, dua. Ya Hayyu, Ya Qayyum, dua. Ya Rahman, Ya Rahim, dua. Kata mereka berarti Tuhannya banyak. Ini musyrikin. Maka Allah turunkan ayatnya. Qulid'u Allah. Awidu Rahman. Ayyama tad'u falahul asma'ul husna. Katakan, panggillah Allah. Awidur Rahman atau panggillah Ar-Rahman. Nama manapun yang kamu panggil, maka Allah Subhanahu wa taala memiliki asmaul husna, memiliki nama-nama yang baik. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, mereka menganggap bahwa kalau disebut dua nama berarti untuk dua Tuhan. Kalau tiga nama berarti tiga Tuhan begitu. Padahal tidak demikian maknanya. Allah sebutkan ayyama tad'u falahul asmaul husna. Kamu panggil dengan nama apapun, Allah memiliki nama-nama yang banyak, yang mulia, yang tinggi, yang sempurna. Ikhwan fillah na'azakumullah, berarti kita selesaikan bab ini dan kita mendapatkan dalam bab ini beberapa masail, beberapa masalah. Di antaranya pertama, adamul iman bi jahdi syai'in minal asma'i was sifat. Pertama, tidak berimannya orang yang mengingkari sesuatu dari asma dan sifat. Tidak beriman dan dikatakan dengan kalimat adamul iman atau kufur. Atsaniyah, yang kedua, tafsir ayat Ar-Ra'd. Tafsir tentang ayat Ar-Ra'd, wahum yakfuruna bir-Rahman. Ternyata tafsirnya adalah tentang sulhul Hudaybiyah, bahwa ketika orang-orang musyrikin menolak untuk menyatakan bismillahirrahmanirrahim dan mereka maunya bismikallahumma, cukup. Maka inilah tafsir dari ayat Allah, wahum yakfuruna bir-Rahman. Ats-tsalitsah, yang ketiga, tarku tahdits bima la yafham as-sami'. Masalah ketiga, jangan kita berbicara dengan sesuatu yang diperkirakan tidak akan dipahami oleh pendengar. Sehingga kita harus menyesuaikan dengan kadar pemahaman mereka. Kalau kita tahu dia adalah orang yang terlalu awam, sangat baru, maka sampaikan apa yang mereka bisa pahami dari dasar-dasar Islam yang paling mendasar. Maka sampaikan bitadarruj, sampaikan dengan bertahap, sampai pada saatnya akan disampaikan pula perkara-perkara yang sangat rumit, yang mungkin bisa disalahpahami oleh orang yang bodoh, tapi orang ini sudah memiliki ilmu sekian, maka insya Allah akan bisa memahaminya. Ini kita dapatkan pula dalam bab ini. Ini ucapan siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ar-rabi'ah, yang keempat. Dzikrul illah annahu yufdi ila takdzibillahi wa rasulih. Alasan anjuran untuk menyampaikan sesuatu yang bisa dipahami oleh mereka, ini sesuai dengan kadar pemahamannya, ini adalah alasannya agar Allah dan Rasulnya tidak didustakan. Tidak didustakan, itu berarti jangan sampai ayat Quran dan sunnah didustakan oleh mereka karena sebab kamu, walaupun tidak sengaja. Walau lam yata'ammadil munkir, walaupun orang yang mengingkari itu sungguhnya tidak sengaja. Dan orang yang menyampaikan pun tidak sengaja supaya ditentang, tidak. Dia inginnya memahami, tapi terburu-buru. Isti'jal. Walakinnakum tasta'jilun. Tetapi kalian memang terburu-buru, kata Nabi. Karena terburu-buru, pengennya hari itu disampaikan seluruhnya. Akhirnya dia mengingkari. Yang mengingkarinya karena enggak paham kalau itu sesungguhnya prinsip dasar ahlu sunnah. Yang menyampaikan pun tidak bermaksud supaya diingkari. Maksudnya supaya diterima. Tapi karena terlalu bersemangat mungkin, karena terlalu terburu-buru ingin orang ini besok langsung jadi salafi kholis, jadi ahlu sunnah yang murni, akibatnya justru orang itu menentang dalam keadaan tidak tahu. Ini pun dalam keadaan menyampaikan dan ditentang, bukan tujuannya agar ditentang, tapi tujuannya adalah ingin cepat sampai kepadanya. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, jangan terburu-buru dan sampaikanlah apa yang bisa dipahami oleh mereka, sekadar pemahaman mereka, setingkat dengan kadar pemahamannya. Yang kelima, kita dapatkan dari bab ini pula, kalam Ibnu Abbas liman istankara syai'a. Ucapan Ibnu Abbas terhadap orang yang mengingkari sesuatu dari asma dan sifat. Yani Ibnu Abbas menyatakan ada apa dengan mereka? Ketika ayat-ayat muhkamat mereka bisa menerimanya, ketika ayat-ayat mutasyabihat mereka binasa. Yani mereka mengingkari. Wa annahu ahlakahu, dan ternyata kata Ibnu Abbas banyaknya orang binasa di dalam ayat-ayat mutasyabihat karena tidak paham bagaimana menyikapinya. Akhirnya mereka menyikapinya dengan takwil, akhirnya salah takwilnya. Menyikapinya dengan menolak makna zahir, akhirnya menolak ayat Allah Subhanahu wa taala. Atau menyikapinya dengan tafwid, menyerahkan pada Allah katanya, sehingga dia tidak mau percaya dengan zahir ayatnya dan dia tidak mau memahami maknanya dan berkata, saya tidak tahu, ini urusan Allah Subhanahu wa taala dan maknanya dalam keadaan tidak bisa dipahami. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, ternyata dikatakan oleh mereka tidak bisa dipahami. Karena mereka salah memahami ayat-ayat mutasyabihat. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, ahlus sunnah yang membaca ayat-ayat muhkamat, di antara ayat-ayat muhkamat mengatakan, Ammar rasikh, ammal ladhina, adapun orang-orang yang fi qulubihim zaikun fayattabi'una ma tashabaha minhu, ibtigha'al fitna wa ibtigha'a ta'wilih, ada pun orang yang dalam hatinya ada penyakit, maka mereka mencari-cari takwilnya, mencari-cari fitnah. Ini ayat muhkamat ya, tegas. Kalau yang mencari-cari takwil, ini adalah orang-orang yang fi qulubihim zaid. Ada pun ar-rasikhuna fil ilmi, Allah katakan yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina. Mereka berkata, ini dari Rabb kami, maka kami beriman. Beriman dengan apa adanya dalam Quran. Demikian ikhwan fillah na'azakumullah, apa yang disampaikan oleh para ulama tentang ayat-ayat mutasyabihat dan sikapnya. Yang ternyata disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman Al-Syeikh, tidak ada dari mereka yang menyebutkan bahwa ayat mutasyabihat adalah ayat asma dan sifat. Nah, tergantung ayat-ayatnya. Ada ayat-ayat asma dan sifat yang ternyata muhkamat, sangat tegas. Dan ada pula yang mutasyabihat secara bahasanya. Dan ini semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.